Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari Kamis sore ini tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 14 Oktober 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Al-Wasithiyah. Syarah Akidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 71 terakhir. Halaman 71. Nah. Ini masalah takdir. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar dan kita dapati konsep takdir yang ringkasnya seperti ini. Ringkasnya seperti ini. Jadi seorang manusia zaman now, hari ini, sore ini, itu ketika dia takut, takutnya itu pada apa yang akan terjadi masa depan. Jadi ini tulisannya apa? Juk piye. Kalau sedih itu kaitannya dengan apa yang berkaitan dengan masa lalu. Jani. Ini untuk jani. Sehingga di situ ketika orang merasakan takut terhadap masa yang akan datang, ini harusnya dia meyakini tentang hadis Nabi SAW. Apa mas? Tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya apa? Nih, kataballahu maqadira qala'iq qabla an yakhluqal samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Azza wa Jal itu menuliskan takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga di sini orang ketika dia tidak meyakini konsep tentang takdir, maka dia akan was-was. Ya, akan was-was dan akan merasa gelisah, takut terhadap apa yang akan terjadi. Begitupun apa yang menjadi masa lalu dia, dia akan sedih. Padahal ketika idza asabta syai'an fala taqul law anni fa'altu kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Law anni taftahu aba syaitan. Okama qala Nabi SAW, kalau engkau itu ditimpa suatu musibah, maka janganlah katakan apa? Seandainya aku melakukan ini dan itu, tentunya tidak seperti ini. Ya, tapi katakanlah qaddarallah wa masyafa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah berkehendak. Karena lau seandainya, seandainya, itu akan menjadi pembuka pintu syaitan yang menjadikan kita menyesal-menyesal terus, akhirnya depresi, akhirnya nasallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. kontekstualnya tentang masalah ini. Dan ini semoga nanti kita bisa mudahkan membikin konsep ini, dibikin suatu hal yang mudah. Ada wacana seperti ini kemudian dengan dalilnya. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang tentang ini ya. Wa min khairihi anna al-insana la ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi bis-sihhati illa idza marida. Naam. Antum sekarang melihat ya, kaitannya dengan kemarin kita membahas tentang apa? Takdir itu antu mina bil qadari khairi wa syarri. Hendaknya seorang itu mengimani ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ini takdir yang baik dan buruk, ini menurut sisi pandang manusia. Di sisi Allah Azza wa Jalla, semua takdir adalah kebaikan. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sesuatu berupa kedzaliman di sisinya. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya tidak mungkin Allah Azza wa Jalla zalim kepada hamba-Nya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altahu muharraman bainakum fala tadzalamu." Aku menjadikan haram kedzaliman bagi diriku dan aku menjadikan kedzaliman haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah zalim. Sehingga di situ kemarin kita mendapati apa? Bahwasanya takdir yang baik dan buruk itu berkaitan dengan al-maqdur wal apa? Maf'ul. Yang ditakdirkan dan siapa yang dikenai takdir tersebut. Ya. Oleh karena itu, sama halnya takdir itu bisa diketahui dengan cara apa, Mas? Setelah terjadinya. Sama halnya takdirnya ya Mas Catur Garjo setelah sekian lama ya, ana baru lihat. Allahumma barik ahlan wa sahlan. Ya, ah soleh ya ditakdirkan sore ini datang. Ya. Ini semuanya adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Setelah apa, Mas? Setelah kejadian. Orang tidak akan tahu takdir seseorang sebelum kejadian. Tapi masalahnya, orang itu sudah ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebagaimana ketika orang menikah. Ya, dua catur sudah bersatu di dalam satu majelis. Ya, mau jadi apa ini? Catur-caturan jadinya. Ayo, Allah barik, ahlan wa sahlan. Nah, ana ulangi di sini. Jadi wa min khairihi ya. Dan salah satu kebaikan di sini annal insana la ya'rifu qadra ni'matillah. Seorang itu tidak tahu kadar nikmat Allah Azza wa Jalla. Tentang apa? Sehat, Mas. Illa idza marida. Kecuali ketika dia sudah sakit. Makanya sering ana menyebutkan apa? An-ni'matu ya. Ya. Tus'aru hina kubidha. Jadi an-ni'matu tush'aru hina kubidha. Nikmat itu bisa dirasakan ketika dicabut, Mas. Nikmat itu bisa dirasakan ketika dicabut. Ana nukilkan dari perkataan yang sering disebutkan oleh Syekh Syaikh Shalih Al-Mashari Hafidzallah. Beliau mengatakan an-ni'matu tush'aru hina qubida. Ya. Hai. Afan, ini qubida. Naam. Qubi. Naam. Aina qubidat? Jadi an-ni'matu tus'aru hina qubidat. Nikmat itu bisa dirasakan ketika nikmat itu dicabut, Mas. Wa nasallahu as-salama fiyah, kita meminta kepada Allah Azza Jal keselamatan dan perlindungan dari apa, Mas? Nikmat menuntut ilmu syar'i ini jangan sampai dicabut. Makanya ketika antum itu bisa datang ke majelis ilmu seperti ini adalah nikmat yang besar, Mas. Dan faham tidaknya antum dalam duduk di majelis ilmu ini tidak ada kaitannya dengan ustadznya, kitabnya, tempatnya, yang lainnya tidak ada. Itu semuanya hanya fasilitas penunjang yang memberikan kemahaman, ya, pemahaman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dari ketika antum itu buka, ya, pintu rumah antum untuk keluar menuju majelis ilmu, itu antum sudah niatkan apa? Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, fahamkanlah aku dalam agamaku. Karena yang memberikan kefahaman itu Allah Azza wa Jalla, bukan ustadznya, bukan tempatnya, bukan kitabnya. Itu semuanya hanya sarana saja. Nah, jangan terlalu mengatakan apa, wah, tapi oke, kudul apa? Susah. Nah, ini salah satu hal saja yang menjadikan antum harusnya tertantang. Oh iya, ini majlis di sini kita membahas kitab, bukan bahas tematik. Nah, karena diharapkan antum itu kelak atau nanti setelah selesai dari kajian ini, antum bisa menyampaikan kepada keluarga antum, menyampaikan kepada teman antum. Karena itu sebagai zakatul ilmi. At-tablighul ilmi zakatul ilmi. Menyampaikan ilmu adalah zakatnya ilmu. Sehingga ketika antum itu, ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu adalah bagian yang terbesar dari sebab antum akan diberikan tambahan ilmu. Kenapa, Mas? Sama halnya dengan harta. Ketika antum itu membayar zakatul mal, itu menunjukkan apa? Was-sodaqatu burhanun. Sodaqah itu burhan. Sodaqah, zakat, infak, dan yang lainnya, itu adalah burhan, bukti nyata. Bahasanya kita mengimani apa yang kita dapati sekarang ini, kita punya ini semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita. Nggak ada apa-apanya, Mas. Nah, ini juga bagian dari takdir. Nah, nahnul an asihau. Kita sekarang ini adalah orang yang sehat, Mas. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat sehat. Antum sekarang bayangkan, yang sekarang di rumah sakit, di infus, harus minum pil yang banyak sekali. Allah musta'an. Itu dahsyat. Ya, itu dahsyat. Maka di sini, wala nadri ma qadra sihati. Dan kita enggak tahu kadar sehatnya kita itu bagaimana. Lakin idha hasal al-marad. Idha hasal al-marad. Kalau ada kejadian sakit, ya, arafna qadra sihati. Kita baru tahu tentang kadar sehat kita. Oh iya, alhamdulillah. Kemarin itu kita dapat sehat, sekarang dapat sakit. Dan kemarin, Anda sudah mengatakan kepada antum apa tentang rahasia di balik sakit. Itu sesungguhnya Allah cinta kepada hamba tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla ingin menghapuskan dosa dan kesalahannya. Dan ingin menaikkan derajatnya dengan kesabaran dia terhadap penyakit tersebut. Nah, sehingga di sini semua takdir Allah Azza wa Jalla itu baik, Mas. Hanya saja terkadang kita sering suudon, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, aku ngopo ya nasib ini terus. Misalnya seperti itu. Berburuk sangka. Dan akhirnya dengan buruk sangka itu, dia menyebabkan tidak mau atau enggan melakukan ibadah apa saja, enggak mau. Aku jenggang-jenggeng kok tetap wong ini. Ini akhir dari perkataan orang-orang fasik. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya. Ini contoh saja. Fasihatu tajun ala ru'usil as-siha. Antum lihat di sini. As-sihatu. As-sihatu. Tajun. Mahkota, mas. As-sihatu, kesehatan itu tajun. Tajun itu apa? Mahkota. Ala atas ru'usi as-siha. Ya, kepalanya orang-orang sehat, mas. Nah. Jadi di situ ketika orang itu mengetahui sehat, ya. La ya'rifuha ilan mardo. Jadi fasihatu tajun ala ru'usi as-sihati. Ya. Ru'usi siha. As-siha itu jamak dari sehat. Orang-orang yang sehat, mas. Nah. La ya'rifuha illa al-mardo. Dan tidak tahu tentang nikmat besarnya nikmat sehat itu kecuali dia sakit. Hada aidan khairun, dan ini juga baik, mas. Wa huwa annaka ta'rifu qadra ni'mati. Engkau itu mengetahui tentang apa? Kadar nikmat itu. Sekarang taruhlah yang ana pernah beberkan kepada antum tentang apa, mas? BEP syar'i. BEP syar'i. Apa maksudnya? Break even point yang syar'i. Antum punya usaha, modal misalnya 100 ribu. Oh, usaha apa itu? Ya usaha pokoknya, mas. 100 ribu. Misalnya antum beli kopi 100 ribu untuk didagangin. Ternyata yang antum dapatkan bukan 200 ribu, bukan 300 ribu, mas. Yang antum dapatkan 20 ribu. Untung kotor. Anjuk piye? 80-nya berarti rugi itu, Ustaz. Sebentar. Antum jangan terburu-buru untuk memvonis itu adalah kerugian. Karena ketika antum itu mendapatkan 20 ribu itu, kemudian 80 ribunya itu adalah Allah jadikan istri antum sehat, anak antum sehat, antum terbebas dari lilitan hutang, tidak ada antum itu makan riba, semuanya halal, semuanya sehat, itu jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai tersebut. 80 ribu itu sangat murah. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya sekarang antum milih, ya, antum akan dapatkan dari 100 ribu tadi, anak katakan 10 juta wis keuntungannya. Karena antum dagang sama orang ya kenal kopi, taruh ini harganya segini. Yus, tak tuku misalnya. Ya kan? Orang jahil ya yang beli. Akhirnya dapat keuntungan 10 juta. Ya. Hal tersebut apa yang terjadi? Itu menjadikan ternyata 10 juta itu habis itu istrinya masuk rumah sakit. Anaknya juga rumah sakit. Biayanya 12 juta. Kira-kira gimana, mas? Tenger-tenger enggak? Ini adalah bagian proses dari ketika antum meyakini bahwasannya yang antum dapatkan barokah, walaupun itu sedikit, mas. Karena terkadang nilai itu, nilai uang yang kita lihat tidak berbanding lurus dengan nikmat. Nikmat sehat, nikmat antum bisa nuntut ilmu syar'i. Itu nikmat loh, mas. Jangan dibilang, kalau misalnya, Ustaz, saya ingin pindah kerja di tempat yang gajinya lebih besar. Gimana menurut antum, Ustaz? Anda katakan, kalau antum gaji besar tapi nggak bisa ngaji, antum rugi. Sama halnya dulu, anda punya teman, ya, ketika di Abu Dhabi, dia pengen apply ke Saudi. Ustaz, anda mau ke Saudi, Ustaz. Kenapa? Insyaallah di sana kan banyak majelis ilmu. Dikira seperti itu. Tapi ternyata setelah dia sampai Saudi, dari baraknya dia, tempat mesnya dia, sampai kerja, tempat kerja, itu dia harus jalan 4 jam. Bolak-balik sudah 8 jam. Habis waktunya di jalan. Akhirnya kan gak bisa ngaji. Ini menunjukkan apa, mas? Dia berharap sesuatu yang akan datang jauh lebih baik dengan perkiraan dia. Bahkan ana bertanya kepada antum, lo antum ini memutuskan ini sudah istikharah belum? Insyaallah kebaikan, Ustaz. Insyaallah kebaikan. Terlalu pede antum. Jangan kita itu memutuskan sesuatu dengan dhon, dengan persangkaan. Ini sama halnya bisa dikatakan apa? Antum tidak menyerahkan takdir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi antum terkadang mendahului takdir dengan persangkaan antum. Ingat-ingat nih. Dan nantinya akan menjadikan antum tambah lemah ketika takdir yang terjadi berbeda dengan apa yang antum sangka. Allahu musta'an. Akhirnya di sana dia enggak bisa ngaji. Habis di jalan, habis di bis. Ya. Itu kenyataannya. Akhirnya satu tahun kemudian dia pindah lagi. Pengen balik ke Abu Dhabi lagi. Aduh. Allah Ustaz. Nah, ini kenyataan. Jadi jangan dipikir, jangan dikira antum itu mendapatkan pekerjaan yang notabene jauh lebih mapan, jauh lebih Masya Allah, gajinya lebih banyak. Tapi ternyata di situ antum tidak ada kemerdekaan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk ibadah pun sulit, dan yang lainnya. Maka itu adalah kerugian, Mas. Makanya ini adalah konsep BP syar'i yang ana ingin senantiasa tekankan pada diri ana sendiri dan juga antum sekalian. Karena apa? Nanti 80 ribu yang tadi itu berupa hal-hal yang menyebabkan istri kita, anak kita sehat, tidak kurang apa, kita bebas dari riba, bebas dari utang. Itu nanti Allah akan gandakan di tempat yang lain, waktu yang lain. Yang antum gak akan tahu, Mas, kapan itu akan terjadinya. Ya. Jadi kalau misalnya ana contohkan sekarang Mas Soleh, Allahumma barik. Ya, istrinya bisnis roti. Ya, dengan hitung-hitungan kalau misalnya sehari modal 5 juta keluar, teng gitu. Misalnya contoh. Paling enggak ini harusnya balik 6 juta, 7 juta itu udah alhamdulillah. Ya. Tapi yang keluar, yang dapat malah ternyata apa? 1 juta, Mas. 2 juta. Enggak ada setengahnya. Enggak ada separuh. Apakah kemudian dia akan kemudian, wah, kalau ini bangkrut berarti kita gulung tikar. Padahal di situ ternyata ketika konsep yang diterapkan, ketika harusnya ini roti ini sudah misalnya 2 hari atau 3 hari. Ini kayaknya masih sepi-sepi saja. Bagaimana kalau kita investasikan ke akhirat? Ya, kita kasih ke panti-panti. Ya, ke ikhwan-ikhwan yang menuntut ilmu. Dan seterusnya. Ya. Ini ide saja, Mas Soleh, bukan sesuatu yang itu ya. Nanti wah, Ustaz berarti aku kon gaji anu keuntungan mesti setengah tok ya. Rano setengah. Wah, nanti nyampe rumah gapraan sama istrinya. Wah. Itu bukan seperti itu. Tapi bisa jadi setengah tahun bahkan setahun antum akan enggak dapat apa-apa, Mas. Tapi bisa jadi kemudian 2 tahun, 3 tahun Allah itu memberikan keberkahan dari kesabaran antum, dari hal-hal tersebut, Mas. Kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Antum ingat ya, kebaikan itu enggak akan pernah sia-sia, Mas. Ya. Ini ana ngatain ini karena banyak yang dari antum punya usaha, ya, bukan Mas Soleh saja, bahkan Mas Widat bisnisnya banyak, tapi harus ke Bandung, gimana nih? Allahumma barik, salam umurok, insya Allah, Allah mudahkan urusan antum. Nah, lanjutnya di sini. Ini tadi tentang apa, Mas? Nikmat sehat. Nah, sekarang wa min khairihi annahu qad yakunu fi hadzal marad. Ya. Wa min khairihi annahu qad yakunu fi hadzal marad asya'u taqtulu jarathima fil badani. Ya. La yaqtuluha ila al marad. Yaqulu al atibba ba'd al amradi mu'ayyanah. Ya, ba'd al-amrad al-mu'ayyanah taqtulu hadhihi al-jarathim allati fil jasadi wa anta la tadri. Nah, ini salah satu contoh saja, Mas. Jadi wa min khairihi, ya, yang termasuk kebaikan dari apa, Mas? Kebaikan dari takdir. Ya. Bahwasanya terkadang di dalam penyakit itu ada ya asya taktul jarasin. Ada beberapa yang bisa membunuh jarasin. Jarasin itu apa, Mas? Bakteri. Ya. Fil badani, di dalam badan. La yaqtuluha ilal marad. Ini tidak bisa membunuhnya kecuali dengan sakit. Kecuali dengan sakit. Jadi di situ ketika misalnya orang itu mendapati bahwasannya dia sakit. Yaqulu atibba, berkata para ahli medis. Ba'dul amradi muayyanati, sebagian penyakit yang tertentu. Taktulu hadil jarasim, ini bisa membunuh bakteri-bakteri ini. Karena jarasim sebenarnya lebih enak patogen. Jadi sesuatu yang merugikan. Ya. Tidak harus, tidak hanya bakteri, tapi juga virus dan yang lainnya. Allati fil jasadi, di mana ini ada di dalam jasad kita. Wa anta la tadi, dan engkau tidak mengetahui. Engkau tidak tahu. Ya. Hatta misalnya apa, Mas? Ada orang susah diet. Dietnya susah. Kemudian Allah berikan rasa sakit. Akhirnya dia itu jadi kempes. Terus bersyukur, alhamdulillah saya diberikan rasa sakit. Ini akhirnya perutnya terus kempes gitu misalnya. Alhamdulillah, Anda enggak mendoakan Rizal ya. Anda enggak dia. Ya, Anda doakan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan buat dia dan juga kepada antum semuanya. Ya. Ya, Mas Sony, Rizal ini berkemakmuran. Jadi semoga tetap sehat. Ya, Allah barik. Nah. Falhasil annana naqul, ya. Ini bisa disimpulkan di sini, kita bisa katakan awalan yang pertama, ya. Asyarru alladhi ya wusifa bihil qadru, ya, alladhi wusifa bihil qadaru huwa syarru binisbati lil maqdurillahi, li maqdurillahi, amma taqdirullahi fa kulluhu khairun, wa dalilu qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laysa ilaika, wa syarru laysa ilaika. Ini tentang kesimpulan terhadap apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Kenapa ada takdir yang buruk? Paham gak maksudnya sih? Ya. Nah. Di sini syarru. Ya. Alladhi wusifa bihil qadar. Ini disifatkan dengannya takdir. Huwa syarru. Ini jelek. Binisbati limakdurillahi. Dengan apa yang Allah telah takdirkan. Yang ditakdirkan itu apa? Jadi takdir Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfudz semuanya baik. Tapi ketika terjadinya, ya, itu maka ada persepsi. Ya. Nah, persepsi yang ditakdirkan itu menurut orang jelek. Sedangkan takdirullah, takdirnya Allah Azza wa Jalla, kulluhu khairun. Itu semuanya kebaikan. Kenapa? Ada orang yang ditimpa musibah. Misalnya. Ada yang banjir di Kalimantan misalnya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu menjadi kebaikan? Kebaikan bagi orang yang kemudian Allah berikan kesadaran. Oh, kalau memotong kayu, hutan, kemudian dirusak, itu menyebabkan banjir. Meskipun dia itu kaya dengan pohon-pohon, tapi tidak akan menjadikan dia kuat untuk menahan banjir. Ternyata banjir. Ya, nah sama-sama. Begitu juga apa? Sadar. Orang yang lainnya kemudian bersyukur, alhamdulillah Allah tidak coba uji kita dengan seperti mereka. Ya, makanya ada apa? Doa. Doa ketika orang itu ditimpa musibah. Antum misalnya dengar atau melihat atau ya langsung terlibat. Ya, di depan antum ada mobil ketabrak. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Antum lihat korbannya. Antum lihat ada orang yang menjadi korban di situ. Nah, hendaknya antum berdoa. Doanya apa, Mas? Mimman khalaqa, bukan khuliqa. Nah. Alhamdulillahi ya alhamdulillahi afana. Salamualaikum. Ya. Ini juga takdir, Pak Erwin sudah rawu. Ini juga takdir, Pak. Kita sekarang lagi belajar takdir. Nah. Jadi kita ketika melihat ada orang yang ditimpa musibah, ya bukan Pak Erwin yang kena musibah, alhamdulillah. Ya. Kita berdoa, alhamdulillahi ladzi afana. Ya. Afana. Mimabtalahu bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi alhamdulillahilladzi, segala puji bagi zat yang afana, yang telah menjaga, melindungi kita. Mimabtalahu bihi, dengan apa yang dia ditimpa musibah. Ya, wa faddalana, dan meninggikan kita. Ya. Ala kathirin, dari kebanyakan mimman khalaqa tafdila, dari orang-orang yang telah Allah ciptakan. Ya. Dan ini kalau orang berdoa seperti ini, itu ada sebutannya bahwasanya kita akan dijaga dari musibah yang seperti itu pula. Nah, maka jangan pernah meremehkan dari manfaat doa. Karena disebutkan di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya apa? La yaruddu qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Wa la yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang maksud bagaimana takdir bisa dibantah di ya. Bisa ditolak dengan doa. Maksudnya di sini adalah ditolak dengan takdir pula. Karena antum itu ahlan. Antum itu bisa berdoa, itu juga bagian dari takdir Allah Azza wa Jal. Sekarang taruhlah antum berkeinginan untuk setelah setiap kajian antum akan mengucapkan istighfar sampai rumah antum misalnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ana banyak salahnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ini hanya berlaku untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Ketika sudah dinasihati, oh ya, kita harus banyak istighfar nih. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yastaghfiru aktsara min mi'ah marrah fil yaum. Nabi SAW itu beristighfar lebih dari 100 kali dalam seharinya. Nah, ketika mendapati konsep yang seperti itu, kita pengen beristighfar. Tapi hari berikutnya, belum tentu bisa. Karena itu bukan bagian dari takdir dia. Nah, oleh karena itu mendawamkan kebaikan itu adalah salah satu yang bisa menjaga kebaikan itu akan tetap utuh. Al-hasanatu ukhtul hasanat, was-sayyi'at ukhtus sayyi'at. Kejelekan dan kebaikan di sini. Jadi kebaikan itu adalah saudara kebaikan yang lain pula. Sedangkan satu kejelekan itu bisa menjadikan kejelekan yang lain pula. Makanya bisa jadi antum itu datang ke majelis ilmu seperti ini itu akan mendapatkan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah bahwasannya yang di depan antum, belakang antum, samping kanan kiri antum kelak akan bersaksi. Ya, bersaksi apa, Mas? Ya. Ketika dalam hadis syafaat, ya, akhriju ma'araftum, keluarkan orang yang pernah kalian kenal. Ini dahsyat, Mas. Jadi kalau misalnya yang antum kenal itu orang-orang jelek, dan tak kutip maksiat, enggak pernah sholat sama sekali, gimana antum akan mengeluarkan orang-orang seperti itu? Tapi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, tentunya kita akan sayang dengan mereka. Otomatis. Tanpa membeda-bedakan. Ya. Oleh karena itu, konsep-konsep seperti ini, ketika kita mengaktualisasikan, itu butuh dengan apa, Mas? Butuh dengan ilmu. Bukan hanya sekedar ucapan. Karena ilmu itulah yang akan mendukung kita untuk melakukan amal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan kenapa seluruh takdir itu adalah kebaikan. Wadalilnya, dalil salah satu dalil adalah sabda Nabi SAW, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak ditujukan kepadamu. Maksudnya adalah kepada Allah Azza Wajalla. Karena kejelekan itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada Allah Azza Wajalla. Dan ini hadisnya sahih, sudah ada takhrijnya, ya. Dan di situ penjelasan, ya, tentang ini hadis ini. Ya. Penjelasannya panjang sekali. Ya. Ada juga disebutkan di dalam takhrij Miskatul Masabih oleh Syekh Albani tentang pembahasan ini. Ya, wasyarru laisa ilaika. Ya. Kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Ya. Karena lambat. Jadi wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu ada di tangan. Dan wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak bisa ditujukan kepadamu. Ya. Dinisbatkan kepadamu. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, ini dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dan ada juga dari Ali bin Abi Thalib. Riwayatnya jauh lebih kuat. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Itu tambahannya di situ, wal khairu kulluhu. Kebaikan seluruhnya biyadaika, ada di tangan, ada di kedua tangan. Ya, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, kemudian tsanian, yang kedua, anna syarra alladhi fihi al-maqduri laisa syarran mahdhan bal hadha, ya, bal hadha syarru qad, ya, yantaju alaihi al-umur. Ya, jadi anna syarra alladhi fi al-maqduri laisa syarran mahdhan bal hadha syarru qad yantaju, ya, yantaju alaihi umurun hiya. Ya. Yang tuju alaihi umurun hiya khairun. Fatakunu, ya, asyariyatu binisbati ilaihi amran idhafiyan. Hada sayatakallamul muallif rahimahullah ala al-qadri bikalamin muwassa baina darajatihi inda ahli sunnah. Nah, ini nanti akan di sebutkan lebih jauh lagi oleh muallif di pembahasan yang lainnya. Jadi di sini yang kedua, anna syarra, ya, bahwa kejelekan itu alladhi fil maqdur, dari apa yang telah ditakdirkan, laisa syarran mahdhan, itu bukan kejelekan murni, Mas. bukan kejelekan murni, bukan kejahatan murni, bukan kejelekan murni. Bal hadza syarrun qad yantuju alaihi umurun hiya khairun. Namun terkadang ya, di sini kejelekan ini mengandung perkara-perkara kebaikan di balik itu. Fatakunu syarriyatu binisbati ilaihi. Maka di sini syar, kejelekan itu dinisbatkan kepada siapa yang mendapatkan takdir itu. Paham sampai sini? Ya. Dan ini adalah amron idofiyan, perkara yang dinisbatkan, bukan perkara yang apa, murni. Jadi tergantung sisi pandangnya. Kalau takdir, semua takdir Allah Azza wa Jalla itu baik. Ketika Allah Azza wa Jalla ya, yaktubu ya, maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Itu semuanya yang Allah takdirkan di situ, Allah menuliskan takdir ya, makhluk, seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu semua takdir kebaikan. Tidak ada yang jelek. Tapi begitu sudah ditakdirkan, ada orang menyatakan itu takdir yang jelek. Seperti, apakah ada dari antum yang suka untuk diberikan rasa sakit? Allah yashfik tahur la ba'sa insyaAllah. Ya, kita doakan Ahdona agar beliau diberikan kesehatan, kesembuhan. Ya, kesembuhan yang tidak memberikan bekas. Ya. Allah yashfik tahur. Nah. Ini salah satu tanda, Mas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memberikan cinta itu kepada makhluknya dengan cara yang unik. Terkadang dengan Allah tinggikan ilmu. Terkadang dengan Allah mudahkan sedekah. Terkadang dengan kata-kata yang di situ ketika orang menasihati, ces, menjadi menenangkan buat orang lain. Begitu pula ketika Allah Azza Jal itu memberikan kecintaannya kepada hambanya dengan bentuk rasa sakit. Ini semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang tidak baik dari takdir Allah Azza Jal itu. Hanya saja terkadang kita ini menjadi tidak mengetahui hakikatnya karena apa, Mas? Terlalu takut terhadap masa lalu dan terlalu sedih dengan apa yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga hada sayatakallal muallif, ini akan dibicarakan lagi oleh muallif rahimahullah Syekhul Islam, maksudnya di sini ala qadari, tentang takdir bikalami muwassa, ya, dengan perkataan yang sangat luas lagi, ya, dengan apa, dengan penjelasan yubayyinu darajatihi inda ahli sunnah, akan dijelaskan tentang derajatnya di sisi ahlu sunnah itu gimana toh. Nah, sekarang waqaluhu wa minal imani billahi, yang termasuk iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasofahu bihi wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sekarang kita membahas tentang yang tebal seperti ini adalah apa, Mas? Ini dari matan Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Jadi qaluhu wa minal imani, yang termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Beriman dengan sifat yang Allah mensifati bagi dirinya, yang ada di dalam kitabnya, dengan apa yang Allah sifatkan, dengan dibawa oleh Rasulnya, ya, dengan apa yang telah Rasul SAW sifatkan juga. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau nanti ana memilih ini wasithiyah lanjut, baru pekan depan syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena nanggung, ya. Anda ngelihat untuk kemis ini Ya insya Allah untuk sementara baru satu-satu. Baru nanti ketika Allah memberikan kemudahan, baru kita gabungkan dua. Insya Allah binillah. Nah. Naktafi bil hadhihi al-qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.